Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6. Kitab Taubat. Mulai halaman 198. Lanjutan dari sebelumnya. Kemudian, apabila diperbuat yang demikian seluruhnya, niscaya tidak menzolim kepada hamba-hamba Allah. Perbuatan zolim kepada hamba-hamba itu ada kalanya pada diri atau harta atau kehormatan atau hati. Aku maksudkan dengan yang demikian ialah menyakiti semata-mata. Adapun diri, maka kalau berlaku atasnya pembunuh karena tersalah, maka tobatnya ialah dengan menyerahkan diat atau denda dengan harta, dan sampainya diat itu kepada yang berhak menerimanya. Ada kalanya dari yang membunuh atau dari keluarganya, dan itu dalam tanggungannya sebelum sampai kepada yang berhak. Kalau pembunuhan itu karena sengaja, yang mewajibkan kisos atau ambil bela, maka tobatnya ialah dengan kisos. Kalau pembunuh itu tidak dikenal, maka harus ia memperkenalkan diri pada wali yang terbunuh, dan wali itu akan menghukumnya pada nyawanya. Kalau ia mau, ia dapat memaafkannya. Dan kalau ia mau, ia membunuhnya. Dan tidak gugur tanggungannya, kecuali dengan yang tersebut itu. Dan tidak boleh baginya menyembunyikan. Dan tidaklah ini seperti yang kalau ia berzina atau meminum khamar, atau mencuri, atau merampok di jalanan, atau memperbuat yang mewajibkan atasnya hukuman atau had Allah Ta'ala. Maka yang tersebut ini tidak harus ia dalam taubat, bahwa membuka kekurangan dirinya dan merusakkan apa yang tertutup dan menuntut dari wali si terbunuh menyempurnakan hak Allah Ta'ala. Bahkan harus atasnya mencari penutupan dengan ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan ia menegakkan hukuman atau had Allah atas dirinya dengan bermacam-macam mujahadah dan penyiksaan. Maka kemaafan pada semata-mata hak Allah Ta'ala itu dekat kepada orang-orang yang tobat dan yang menyesal. Maka kalau urusan ini disampaikan kepada wali si terbunuh, sehingga ia menegakkan hukuman had atas orang itu, niscaya jatuhlah hukuman ini pada tempatnya. Dan adalah tobatnya itu tobat yang sah, yang diterima pada sisi Allah Ta'ala. Dengan dalil apa yang diriwayatkan, bahwa Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku sesungguhnya telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, dan aku berzina. Dan aku sesungguhnya bermaksud agar engkau mensucikan aku." Rasulullah SAW lalu menolak permintaan itu. Pada keesokan harinya, ia datang lagi pada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku sesungguhnya telah berbuat zina." Rasulullah SAW lalu menolak kali yang kedua itu. Tatkala Ma'is bin Malik tadi datang pada kali yang ketiga, lalu Rasulullah SAW menyuruhnya menggali sebuah lubang baginya. Kemudian ia disuruh menyiapkan diri. lalu ia jatuhkan. Lalu ia dijatuhkan hukuman rajam, atau dihukum dengan dilemparkan batu sampai mati. Manusia pada yang demikian itu menjadi dua golongan. Ada yang berkata, mengatakan, telah binasa orang itu, dan dia telah diliputi oleh kesalahannya. Dan yang lain mengatakan, tiadalah tobat yang lebih benar dari tobat orang itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, orang itu telah bertobat. Jikalau tobat itu dibagi-bagi atas di antara umat, niscaya melunasi mereka itu. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Buraidah bin Al-Qusaid. Al-Ghamidiyah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku sesungguhnya telah berzina. Maka sucikanlah aku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menolak permintaan wanita tersebut. Ketika pada keesokan harinya, wanita itu berkata lagi, wahai Rasulullah, mengapa engkau menolak permintaanku? Kiranya engkau mau membolak-balikkan aku, sebagaimana engkau dahulu membolak-balikkan Ma'is. Demi Allah, sesungguhnya aku sudah hamil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, adapun sekarang, maka pergilah, sehingga engkau sudah melahirkan. Tatkala wanita tersebut sudah melahirkan, lalu ia datang lagi dengan membawa bayinya dalam kain buruk. Seraya ia mengatakan, inilah anak yang telah aku lahirkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, pergilah, maka susilah dia, sehingga nanti engkau putuskan penyusuannya. Tatkala telah diputuskan penyusuan bayi itu, lalu ia datang lagi dengan membawa anak kecil itu, dan pada tangannya sekerat roti. Seraya ia berkata, wahai Nabi Allah, aku sudah putuskan penyusuan anak itu, dan ia sudah memakan makanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyerahkan anak kecil itu kepada seorang laki-laki dari kaum muslimin. Kemudian, ia menyuruh wanita itu untuk bersiap menerima hukuman. Lalu digali untuk wanita itu tanah, dalamnya sampai ke dada. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh manusia, lalu mereka merajamnya atau melemparkannya dengan batu sampai ia mati. Lalu datang Khalid bin Walid membawa sebutir batu. Ia melemparkan kepala wanita itu dengan batu tersebut. Maka terpeciklah darah atas muka Khalid. Lalu Khalid memaki wanita tersebut. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar makian Khalid kepada wanita itu, maka beliau bersabda, hati-hati, hai Khalid, demi Allah, yang diriku di tangannya. Wanita itu telah bertobat. Jika sekiranya orang yang mengutip cukai barang bertobat seperti wanita itu, niscaya diampunkan dosanya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh disiapkan, lalu dilakukan sholat jenazah atas wanita itu dan dikemudikan dan dikebumikan. Diriwayatkan Muslim dari Buraidah. Adapun kisos atau ambil bela atas pembunuhan dan had qadzf atau hukuman karena menuduh orang berzina, maka tidak boleh tidak daripada dihalalkan oleh yang punya hak atas yang demikian. Kalau yang diambil itu harta yang diambilnya dengan merampas atau dengan khianat atau melanggar kepercayaan atau penipuan pada jual beli dengan semacam pencampur aduan barang, seperti melakukan penjualan barang palsu atau menutup kekurangan pada barang yang dijual atau mengurangi ongkos orang yang mencari upah atau tidak memberikan upahnya, maka semua yang demikian itu harus diperiksa. Tidak dari sejak batas kedewasaannya, akan tetapi dari permulaan masa adanya. Karena apa yang wajib pada harta anak kecil, maka wajib atas anak kecil itu mengeluarkannya sesudah ia dewasa, kalau walinya teledor pada yang demikian itu. Niscaya dia itu zalim yang dituntut atas kedolimannya. Karena sama saja tentang hak-hak kehartaan di antara anak kecil dan orang dewasa. Dan hendaklah ia memperhitungkan dirinya di atas biji-bijian dan mutiara dari permulaan dari hidupnya sampai kepada hari tobatnya sebelum ia diperhitungkan atau dihisab pada hari kiamat. Dan hendaklah ia berdebat sendiri sebelum dia diperdebatkan. Maka orang yang tidak memperhitungkan dirinya sendiri di dunia, niscaya lamalah di akhirat hisabnya atau perhitungan amalnya. Maka, kalau sudah ada hasil jumlah apa yang atas tanggungannya, dengan keras sangkaannya, dan semacam dari ijtihad yang mungkin, maka hendaklah dituliskannya. Dan hendaklah dituliskannya nama-nama orang yang dianiayanya, seorang demi seorang. Dan hendaklah ia mengelilingi di sudut-sudut negeri, dan hendaklah ia dicari mereka. Dan hendaklah dimintanya kehalalan atau kemaafan dari mereka. Atau hendaklah dilunaskan hak-hak mereka. Tobat inilah yang sukar atas orang-orang yang berbuat zalim dan sodagar-sodagar. Karena mereka tidak sanggup mencari orang-orang yang pernah mereka bermuamalah atau berjual beli dengan semua orang-orang itu. Dan tidak sanggup mencari para pewaris mereka. Akan tetapi, atas masing-masing orang yang berbuat zalim atau berniaga itu, bahwa ia berbuat dari yang demikian, apa yang disanggupinya. Kalau ia tidak sanggup atau lemah, maka tidak tinggal baginya jalan selain ia memperbanyak berbuat kebaikan, sehingga kebajikan itu meluap banyaknya daripada pada hari kiamat. Lalu kebaikan-kebaikan itu diambil dan diletakkan pada daun raja orang-orang yang pernah dianiayanya. Dan hendaklah banyaknya kebaikan itu menurut kadar banyaknya kezaliman. Maka sesungguhnya, jikalau tidak mencukupi kebaikan untuk kezalimannya, niscaya diambil dari kejahatan orang-orang yang pernah dianiayanya, maka ia binasa dengan kejahatan-kejahatan orang lain. Maka inilah jalan setiap orang yang bertobat pada penolakan kezaliman. Dan ini mengharuskan tenggelamnya umur dalam kebaikan, jikalau panjanglah umur itu menurut lamanya masa kezaliman. Maka bagaimanakah kiranya yang demikian itu, yang termasuk tidak diketahui, dan kadang-kadang ajal itu sangat dekat. Maka seyogialah bahwa ia menyiapkan diri bagi kebaikan, dan waktu itu sempit. Telah berat daripadanya ia menyiapkan dirinya dahulu pada perbuatan-perbuatan maksiat dalam waktu yang panjang. Inilah hukum perbuatan-perbuatan zalim yang tetap dalam tanggungannya. Adapun harta-hartanya yang masih, maka hendaklah dikembalikannya kepada pemiliknya apa yang diketahuinya dari pemilik yang tertentu. Dan apa yang tidak diketahuinya akan pemiliknya, maka haruslah ia bersedekah dengan harta tersebut. Kalau bercampur harta halal dengan harta haram, maka haruslah ia mengetahui kadar yang haram itu dengan ijtihad. Dan ia bersedekah dengan kadar yang demikian, sebagaimana telah dahulu penguraiannya pada kitab halal dan haram. Adapun jinayah atau penganiayaan pada hati dengan memperkatakan hal orang dengan yang menyakitinya atau yang memalukannya dengan ufatan, maka dituntut tiap-tiap orang yang berbuat demikian dengan lidahnya atau menyakitkan hati dengan sesuatu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya, dan hendaklah ia meminta dihalalkan atau dimaafkan pada seorang demi seorang dari mereka. Dan siapa yang telah mati atau tidak dapat berjumpa atau telah menghilang, maka habislah urusan dengan orang tersebut dan tidak dapat diperoleh kembali selain dengan memperbanyakkan berbuat kebaikan, supaya kebaikan itu dapat diambil daripadanya sebagai ganti pada hari kiamat. Adapun orang yang dapat dijumpainya dan orang yang menghalalkannya atau memaafkannya itu dengan baik hati, maka yang demikianlah itu adalah kafarohnya atau yang menutupkan dosanya. Dan ia harus memberitahukan kepada orang itu kadar jinayahnya dahulu dan dikemukakannya kepada orang-orang itu, maka meminta dihalalkan atau dimaafkan secara tidak jelas atau mubhan itu tidak mencukupi. Kadang-kadang, jikalau orang yang dianiaya itu tahu yang demikian dan banyaknya perbuatan yang melampaui batas terhadap dirinya, niscaya hatinya tidak baik atau tidak mau dengan menghalalkan atau memaafkan. Dan disimpannya yang demikian itu pada hari kiamat sebagai suatu simpanan yang akan diambilnya dari kebaikan-kebaikan orang yang berbuat kesalahan tadi, atau orang itu menanggung dari kejahatan-kejahatannya. Kalau ada dalam jumlah jinayahnya atas orang lain sesuatu, jikalau disebutkan dan diketahuinya, niscaya orang itu merasa sakit dengan mengetahuinya. Seperti zinanya orang itu dengan budak wanitanya atau istrinya, atau disebutkan dengan lidah salah satu kekurangan dari kekurangan-kekurangannya yang tersembunyi, yang sangat menyakitkannya manakala diperkatakan dengan lidah. Maka yang demikian itu telah menyumbatkan kepadanya jalan meminta maaf. Maka tiada lagi baginya selain ia meminta maaf, kemudian masih tinggal kedzaliman itu. Lalu hendaklah ditampalkannya dengan kebaikan-kebaikan, sebagaimana ia menampalkan akan perbuatan kedzaliman terhadap orang yang sudah mati dan orang yang tidak dapat dijumpai atau yang telah menghilang yang tidak diketahui tempatnya. Adapun menyebutkan dan memperkenalkan kekurangan orang, maka itu adalah kejahatan baru yang wajib diminta penghalalan daripadanya. Dan manakala ia menyebutkan penganiayaan dan diketahui oleh orang-orang yang dianiaya, lalu dirinya tidak mau meminta maaf atau dihalalkannya, niscaya tinggallah kezaliman itu atas dirinya. Maka itu adalah haknya. Haruslah ia berkata dengan lemah lembut dan berusaha pada memenuhi kepentingan dan maksud-maksudnya. Ia melahirkan kecintaan dan kesayangannya kepada orang yang dianiaya itu dengan sesuatu yang akan mencenderungkan hatinya kepadanya. Sesungguhnya, manusia itu adalah budak perbuatan kebaikan. Sesungguhnya, manusia itu adalah budak perbuatan kebaikan. Dan setiap orang yang lari hatinya disebabkan perbuatan jahat, niscaya hatinya akan cenderung dengan perbuatan baik. Maka apabila hatinya telah baik dengan banyak kasih sayang dan lemah lembutnya, niscaya dirinya membolehkan untuk memberi maaf. Maka jikalau ia enggan juga, selain terus-menerus tidak mau memaafkan, maka adalah kelemah lembutan dan meminta kemaafan kepada orang tersebut, termasuk dalam jumlah perbuatan baiknya, yang memungkinkan akan menampalkan pada hari kiamat akan penganiayaannya. Dan hendaklah kadar usahanya pada pasukan, pada kesukaan dan kegembiraan hatinya dengan kasih sayang dan lemah lembut itu seperti kadar usahanya pada menyakitinya. Sehingga apabila salah satu daripada keduanya melawan akan yang lain atau bertambah atas yang lain, niscaya diambil yang demikian itu sebagai ganti daripada pada hari kiamat dengan hukum Allah atasnya. Seperti orang yang menghilangkan harta orang lain di dunia, lalu ia datangkan dengan harta yang seperti harta tersebut, lalu orang yang punya harta itu tidak mau menerimanya dan tidak mau melepaskannya, maka hakim akan menetapkan atau memutuskan atas orang itu dengan menerimanya, ia mau atau tidak mau. Maka seperti demikian juga akan diputuskan pada dataran tinggi hari kiamat oleh Maha Hakim dari segala hakim dan Maha Adil dari segala yang adil. Dan pada hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dari kitab As-Sahihain atau Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah pada orang-orang sebelum kamu seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang? Lalu ia menanyakan tentang orang yang terpandai dari penduduk bumi. Maka ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Lalu ia datang kepada pendeta itu seraya mengatakan bahwa ia telah membunuh 99 orang. Adakah baginya jalan bagi taubat? Pendeta itu menjawab, tidak. Lalu dibunuhnya pendeta itu. Maka sempurnalah dengan yang demikian itu 100 orang yang dibunuhnya. Kemudian ia menanyakan lagi tentang orang yang terpandai dari penduduk bumi. Lalu ditunjukkan kepada seorang alim. Maka ia mengatakan kepada orang itu bahwa ia telah membunuh 100 orang. Adakah baginya jalan untuk taubat? Orang alim itu menjawab, ada. Dan siapa yang mendindingi di antaranya dan tobat itu, maka pergilah ke bumi atau negeri itu dan itu. Di situ ada banyak manusia yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan janganlah engkau kembali ke bumimu atau negerimu, karena bumimu itu bumi jahat. Lalu orang itu berjalan, sehingga sampai setengah jalan. Maka ia meninggal dunia. Lalu bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab tentang orang tersebut. Malaikat rahmat mengatakan bahwa orang itu datang bertobat menghadap kepada Allah dengan hatinya. Dan malaikat azab mengatakan bahwa orang itu tidak berbuat kebajikan sekali-kali. Lalu datang kepada mereka malaikat dalam bentuk anak Adam atau manusia. Maka mereka jadikan anak Adam itu sebagai orang penengah atau hakam di antara mereka. Lalu hakam itu mengatakan, ukurlah di antara dua bumi atau negeri itu. Kemanakah di antara yang dua itu ia lebih dekat? Maka kesitulah dia. Lalu mereka ukur, dan mereka dapati bahwa dia lebih dekat ke bumi yang ditujunya. Maka orang itu diambil oleh malaikat rahmat. Pada suatu riwayat, bahwa orang itu lebih dekat ke kampung yang baik dengan sejengkal, maka ia dijadikan termasuk penduduk kampung yang baik. Dan pada suatu riwayat yang lain, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada bumi ini supaya engkau jauhkan, dan kepada bumi ini supaya engkau dekatkan. Dan ia berfirman, ukurlah di antara keduanya. Jadi, kepada ini lebih dekat dengan sejengkal, maka diampunkan dosanya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka dengan ini Anda ketahui bahwa tiada kelepasan selain dengan beratnya neraca kebaikan, walaupun dengan berat atom. Maka tidak boleh tidak bagi orang yang bertobat daripada memperbanyakkan amal kebajikan. Dan inilah hukum maksud yang menyangkut dengan masa yang lalu.